Saudaraku, kehidupan yang silih berganti, senang, sedih, lapang, sempit, menjadi agenda kehidupan dunia. Dan semua itu menyelipkan harapan-harapan, menyeru kita untuk selalu berdoa, memanjatkan doa-doa kepada Allah yang menjanjikan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Namun saudaraku, betapa seringnya kita berdoa, tetapi ternyata kita lalai akan keadaan kita, menunggu pengabulan doa, sedangkan kita lupa akan satu hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu, dan mengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram. Maka, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?